Ketemu lagi. Weh, datanglah dia lagi. Dari mana saja gak pernah kelihatan. Eh, cepet-cepet. Dari Minangkabau. Dari mana ini? Oh, alamat rumahku. Dari Makasihku berkenalan dengan. Tiba mana ayah ibumu? Ibuku di dalam, ayah belum datang. Abang duduk di luar. Akan ku buatkan kopi tubruk untukmu. Janganlah kalau abang pacarmu, karena ayahmu itu juga ayahku. Kalau begitu kita saudara ya, Dia. Hai, mana bisa ada musuh.